innahu fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dzalang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa usal wawaniana nyebut Muhammad sesat? Dak keur orok mah kabeh teu nyaona naon atuh. Yatimau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon sad? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Faipi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu teh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tamah. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat tenyahona naon. Tak jadi nyahona naon teh. Fahada. Diberi hidayah. Maka Black Pinter ini saya yakin entong cicing di steak nungarana hijrah. Karena dari awal lalu kemudian naik steak dengan hidayah itu juga hijrah. Nanti naik steak lagi jadi tarbiyah sampai jadi khilafah, khalifah yang mampu memimpin diri karena pulang ke akhirat masing-masing. Saya dapat ini Ustaz hadis. Awwalu ma yuhasabu yauma bihil abdu as-shalah. Yang pertama dihisab di akhirat itu barometernya apapun amalnya itu sholat. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Kalau mafsadat, rusak sholatnya, rusak seluruh urusannya. Black pinter, kudu pinter. Karena pinter mah kaitannya jeng ilmu. Tangketnya di akhirat, di alam kubur, nu pernah kaditu bakal apa? Nu ditanya teh lain bab naon mang? Bab ilmu aslina, terpercaya mah atuh isuk perwakilan. Karena anu manrobuka wa imamuka wa nabiyuka wa kiblatuka mah eta mah geus bocor. Geus nyaraho urang kabeh. Yang bisa diapalkeun. Tah ieu anu can mengalami dan tidak banyak kebocoran mah ma ilmuka bihadzal rajul. Apa pengetahuanmu terhadap seorang lelaki dalam kurung Muhammad? Pertanyaannya sederhana untuk para muhajir, praktisi-praktisi hijrah. Ai contoh nu panghadena dina kahirupan saha? Jawab batu dalen jumahan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Geus eno urang ngaji ka dinya weh. Mun ngaji ka ustad mah kapasitas ilmunya juga ada spesialisasinya masing-masing. Maka yuk kembali ke Rasul yuk. Tong ningali Ustaz Yadi, tong ningali Ustaz Epi, GR ya. Tingali mah timana Ustaz Yadi ngomong gitu. Tingali mah Ustaz Epi timana ngomong. Berdasar tidana ini yang harus dikejar oleh kalian. Ulah sampai jadi hok, hoak. Jadi ngaji kalian tuh tahayul. Jadi tuturut munding. Ya. Kuduna tuturut Rasul. Mun munding mah berarti kan itu ngabring ke surgana yang munding. Emang aya munding di surga. Tong sok nyanyahoana na itu nyaho mah. Maka aya di Quran surat Kahfi, surat ke berapa? Surat 18 ya. Ayat 62 ini persoalan baru terkait dengan tema. Sok yang ada Qurannya, yang Quran ada Androidnya dibuka. 68 Zat. Ada satu pertanyaan tentang Musa ini. Musa kasusnya dengan Nabi Khidir ini. 68. Ya. Wakai batas diri. Siap. Ok Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari mana dari 68? 68. 68. 68 langsung. Langsung. Muati. Boleh di 66. Di 66 ulanya. Dari ayat 66. Qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, yaitu kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani, bolehkah aku wahai Nabi Khidir untuk selalu mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku mimma ulim tarusdan, dari apa-apa yang diberikan kepadamu petunjuk. Qala, maka Nabi Khidir mengatakan, innaka lantastati'a ma'iya sobron. Maka sungguh engkau wahai Nabi Musa tidak akan pernah bisa mendapatkan sabar ketika engkau bersama denganku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubzan. Maka bagaimana engkau bisa bersabar atas apa-apa yang engkau belum mengetahuinya. Qala, maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, satajiduni insyaallahu sabiron. Insyaallah engkau wahai Nabi Khidir akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Wala aksilaka amran, dan aku tidak akan pernah sedikit pun menyalahimu. Terus dah sebentar, saya harus investigasi dulu kan segala sesuatu itu kedua alasannya. Ayo Ustadz Yadi nyen judul Black Pinter teater kemana ya? Rekit wae. Latar belakangnya apa Ustaz? Latar belakangnya, makanya di situ surah Al-Mujadilah Ustaz. Siap. Tentang bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Maka tidak ada yang bisa menjadikan kita lebih keren dan lebih pintar kecuali belajar. Belajar. Maka siapapun yang sedang berhijrah, di ayat itu diangkat oleh Allah tentang keutamaan ya. Keutamaan. Yarfa'illahul ladzina amanu. Allah angkat derajat, beberapa ya, derajat orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, minkum tidak semua berarti. Walladzina utul ilma dan darajah, dan orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa tingkatan. Itu terbukti orang punya ilmu itu akan dapat keutamaan. Sayyidina Ali menyatakan ada ke beberapa keutamaan ilmu. Ilmu mah ngurus orang, mun harta mah diurus ku orang. Ya, ilmu mah warisan Nabi, mun harta mah warisan di luar itu. Ya, Firaun, Korun, bla bla bla. Ada 10 itu. Sayyidina Ali menyatakan keutamaan ilmu dibanding harta. Nah, kembali ke keutamaan ilmu, pinter di dia bukan patokan sebetulnya mah. Ya, karena Nabi itu cerdas bersyarat. Jadi bacaan Quran Nabi itu diikuti sahasat nu persis bacaannya di antara sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Itu persis kiroahnya seperti Nabi. Yang saya merinding, saya yakin kiroah Nabi itu seperti kiroahnya Jibril. Boleh punya keyakinan seperti itu? Karena Nabi belajar Quran ke siapa? Tapatonah Nabi mah. Mun antum ngaji ka Ustaz Yadi, poho bisa nyusul tuh ka komplekna. Tapi mun Nabi poho tentang Quran yang diwahyukan kepadanya melalui Jibril, ka mana nyusul Jibrilnya? Kalau Google menjawab semuanya, kalau Epi menjawab semaunya. Itu bedana tuh ya. Tah, kerisukan selamat menempuh hidup Rabu ya. Karunya nu jomlo nyawayana, selamat menempuh hidup Rabu, dah hidup baru mah can kabarengeutannya. Mun bentuk baru mah arengeusnya. Can sancana tadi sunatan, terus disunatan selama menempuh hidup bentuk baru, tapi untuk hidup baru mah ya can kabarengeutannya. Jadi kalau Muhammad Rasulullah SAW ini lupa bertanyanya kemana, dan saya punya keyakinan bahwa bacaan Quran Muhammad Rasulullah itu persis seperti apa yang dibaca Jibril. Karena Nabi itu siddiq, tidak pernah berbohong. Seperti resep kamu Jamil, nuturkan bacaan Mujamil, kan begitu. Tergantung syekhnya. Nah, Ustaz kembali. Sejauh mana kepentingan judul ini? Penting, karena siapapun yang berhijrah, maka tidak ada kesempatan atau peluang baginya untuk meningkatkan kapasitas dirinya di hadapan Allah, kecuali dengan belajar. Karena ada satu pepatah dalam bahasa Arab ya, meskipun ada juga yang menyebutkan ini hadis, kun aliman. Yang pertama adalah jadilah orang yang berilmu. Lalu kemudian au muta'aliman, kalau tidak bisa ya, jadi yang berilmu, jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Tidak bisa juga menjadi orang yang mengajarkan ilmu, au mustami'an, atau sekedar menjadi pendengar daripada ilmu. Karena tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dengan mudah kecuali orang yang seseleket mencari jalan untuk menuju ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang salaka. Salaka itu beda dengan tolaba. Salaka itu tingkatannya lebih ke seseleket. Lamun dina jukut mah teang teh eta jalan teh. Barang siapa yang seseleket mencari jalan untuk mencari ilmu, ya, ya sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkannya jalan untuk menuju surga. Jadi saya dulu Ustaz belajar dari Ustaz Siddiq, saya ingat khutbahnya beliau, Ustaz Siddiq Amin, Allahu yarham. Kalau ingin tahu bagaimana sesaknya surga, ya, kalau ingin tahu bagaimana sesaknya pintu surga, maka lihat pintu masjid ketika orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Heurin. Maka begitulah pintu surga. Jigana orang teka bagian asup ka surga teh, saking orang ingin masuk ke dalam surga. Nah, begitulah orang-orang yang mencari ilmu datang ka dieu panen teka bagian. Nah, siapapun yang kemudian memudahkan dirinya melangkahkan untuk menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Nah, biar lebih keren dan lebih pintar, tidak ada jalan lain kecuali ta'allamul ilma. Belajarlah ilmu. Gitu, tata tidinya kronologis kenapa kemudian Black Panther-nya dimirip-mirip ya tuh Ustaz jadi sisa tecalaknya katanya di Wakanda. Oke, jadi itu stimulus bahwa mencari ilmu itu faridoh. Faridoh mah beda dengan kataba ya. Kalau talabul ilmi dalam hadisnya faridotun. Mencari ilmu itu dipardukan. Beda dengan saum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Walaupun wajibnya sama. Kalau saum mungkin kataba itu terikat ruang dan waktu dan tertulis. Kalau ilmu itu tidak terikat ruang dan waktu. Pardunya teh iraha we by YouTube, oke, okay? By listening, ngadenge atau maca langsung. Maka minal mahdi ilalahdi. Tigu bragadonya nepi kaliang lahat. Dan tadi fadilahnya barang siapa yang memudahkan langkahnya ke majelis ilmu, dan majelis ilmu adalah taman surga, di satu hadis yang sahih hafaz alaihim malaikat humur rahmat, berkumpul malaikat-malaikat rahmat. Maka saya merinding walaupun hujan, selama selama kajian baru malam ini merinding, merinding positif, tapi karena dihadiri malaikat-malaikat tak bersayap. Ya kamu. Ya. Ya. Jadi jelas. Maka ada sikap manusia zaman Nabi saat di bab ilmu. Ada tiga orang lewat ke majelis ilmu. Nu hiji mah kaberangan ge langsung ka hareup, Allah suka. Nu kadua mah malu-malu, Allah pun malu. Jadi kaberangan ah rumah saya didiuk, Allah pun malu. Nah, anu hiji mah pinuh ngalewas eh, Allah pun lari dari orang itu. Jadi ilmu itu tergantung sikap kita. Itu ada hadisnya. Nanti tanyakan ke Ustaz Yadi. Lalu kemudian tadi apa korelasinya Ustaz tentang judul malam ini dengan surat apa tadi? Kahfi. Heh, nunggu serajin dengan ilmu tong sombong. Musa itu manusia, punya kekurangan, punya lupa, sombong, ngajar di tengah umatnya. Mane mun eueuh urang saya mau nyaon-naon bab hijrah, bab itu, bab ieu ge. Hirup tong gede hulunya sing tasu film. Ngan Musa mah ngomongna teu kitu. Ternyata dengan kesombongan punya ilmu, kalau dibetri, heh, metong sombong dengan banyaknya jamaah ngaji di siaka hidir. Hidir itu biasa-biasa, malah jamaah nage. Cuman dia dipilih oleh Allah, diberikan ilmu langsung. Faktanya adalah Musa belajar tidak sebentar dalam satu riwayat. 80 tahun itu meninggalkan umatnya hanya untuk belajar sesuatu. Belajar naon, belajar sabar. Mentak cek hidir ka Musa na ayatnya kuat diajar jeung urang. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nanti muncul fikihna. Jadi kasus pertama syaratnya cek hidir tong nanya ya. Mun diajar jeung urang tong wakananya, tong sok motong omongan mun etika aya na mah. Mun Ustaz keur ngomong tong sok dipotong. Tepkeun lah cina beres lah. Kayak dibuka tanya jawab. Nah Musa ini merasa pintar tapi tekuat gitu. Kusuatu nu dilihatna teh hayang protes we. Maka Allah mengajarkan lewat hidir. Kasus pertama adalah anak kecil dipaehan ku hidir. Musa ratu, aduh teh hayang tekuat yang nanya. Ya teh ongko nabi tapi maehan budak. Nah beti paehan. Eh kan tadi syaratnya tong nanya. Oke. Yuk nges tuturkan. Karena janji rek bersabar tuturkan di ayah parahu non di bolongan ya. Mana emang bikin kerusakan cina cicing tong nanya ya kan saran tong nanya nukati lo ayah imah butut dibangun dina kisah nate Akhirnya kan Musa teu kuat teu kaharti ah. Budak dipayahan perahu di bolongan imam butut dibangun dijelaskanlah ku Musa. Jadi ilmu yang saya dapat di Fathul Bari itu tentang ini. Satu munangan ilmu kudu sabar. Ya. Jadi dalilna teh eta. Nu kadua tong wakalobananya. Kayak menang kejelasan mah di akhir. Akhirnya Khidir menjelaskan bahwa tong sok ngarasa pinter. Ya. Karena di atas langit ada langit. Urang mah menang ilmu ti Allah langsung yen budak kenapa aku bunuh. Ini bagi orang tuanya malah petaka kelak. Daripada nyen dosa paehanna ti leuleutik. Ya. Nu kadua eta cenah kapal di bolongan aya rezeki. Budak yatim dihareup aya bajak laut, maka ditenggelamkan supaya gampang nyokotna. Aya eta cenah imah dibangun, imah jelema miskin. Nu hakna kudu diberikan. Maka siap teu? Maka ujiannya adalah di 68 dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas suatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan cukup tentang hal itu. Maka hijrah ini bukan persoalan enteng. Siap ke ujian-ujiannya. Ke jawabannya di surat Al-Ankabut ayat 2 kan. Ustaz ya apalah. Anu manusia menyangka ayah sabul insan apalah awalnya teh. Banyak manusia menyangka sudah merasa beriman padahal mereka belum nanti kita akan interaksi ya. Ujian terberat hijrah kalian apa? Justru nungaran hijrah mah eta. Aya uji. Ujiannya variabelnya dua, ujian ngeunah, ujian teu ngeunah. Ustaz mau menambahkan tentang hikmah black printer. Maka dalam ayat itu wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas setiap orang yang berilmu itu pasti ada orang yang berilmu lagi. The sky is the limit. Tidak ada orang yang pernah merasa pintar, bahkan sekelas Nabi pun pernah memarahi sahabat. Jadi satu waktu pernah Nabi, para sahabat ini ya, ketika tidak ada Nabi, mereka semua menyampaikan pendapat-pendapat yang mungkin tidak berdasar. Satu hari ada seorang sahabat yang malamnya itu sudah berhubungan suami istri, ternyata dia dalam keadaan sakit. Tombol garting, Sat, ngeskikituan. Ngeskikituan. Gituan. Nah, subuhnya ketemu dengan sahabat yang lain tapi belum sempat mandi. Dia menggigil sakit terus bercerita kepada sahabat yang lain. Ini bagaimana saya enggak boleh mandi karena saya sedang dalam keadaan sakit. Kata sahabat yang lain, "Teu bisa, cenah mana gigituan mah kudu mandi." Cenah gitu. Munya bisa gitu tapi teu bisa mandi, cenah gitu kan. Gering gitu ari mandina henteu, kan gitu. Akhirnya dia karena desakan sahabat mandilah dia. Sampai kemudian dalam riwayat dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Berita itu sampai kepada Nabi dan Nabi, nah marahnya Nabi itu adalah karena sesuatu yang kadang-kadang sahabat juga tidak menyangka bahwa Nabi akan marah. Gitu. Akhirnya Nabi mengatakan syifaul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Amun teu nyaho nanya tong nyanyahoanan teu usah deui teh mah. Mun teu nyaho tong nyanyahoanan eta hadisna teh. Jadi orang yang kuat eta teh aya dasarna. Maka kamu yang membunuhnya kitunya. Yeah. Cek Rasul teh, dia mati ya Rasulullah gara-gara luka lalu mandi. Maon karena lukana terbasahi dan mandi. Akhirnya Nabi, kamu yang membunuhna karena karakteristik nyanyahoanna. Maka di sini pas anu ahla dikri. Satu lagi saya ada dalam ayat lain, yeah. Latub dalakum la tas'alu, jangan pernah bertanya intub dalakum tasukum. Yang kalau dijelaskan kepadamu justru malah jadi membingungkan. Kita ini seringkali bertanya sesuatu yang tidak akan kita lakukan tapi yang ditanyakan. Sehingga misalkan aya nu nanya ka Ustaz Evi, Ustaz kumaha carana salat di Mars teh? Salat naon? Salat di Mars, di planet Mars kumaha carana? Oh, riweuh teh. Ini teh acan ka Mars tapi geus nanyakeun, panarieun eta mah kitu. Jadi Al-Qur'an itu memberi tuntunan, jangan bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan itu malah jadi menyulitkan kita, gitu. Jadi pas anu ahla dikri, tanya kepada ahlinya. Terlebih urusan agama, maka fakihkan aku terhadap agama. Karena ada empat kelompok manusia menurut Al-Ghazali kalau tidak salah. Dia tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Maka orang seperti ini kasih tahu. Orang tidur, dia tahu ya manena teh sare nyaho, urang teh sare tapi teu nyaho manena teh sare hudangkeun ya. Ai sare keur naon? keur hudang. Munya sare tuluy. Secara tauhid mah kieu pesan sare mah. Kenapa tidur itu harus berwudu dulu dan berdoa dulu? Karena untuk bangun. Untuk apa bangun? Karena waktu sholat sudah ditentukan. Sekali deh. Supaya nambahan ilmu teh. Mun lieur saeutik urang lieur teu heula. Ai sare keur naon? Keur hudang. Karena waktu sholat sudah ditentukan. Setuju tidak? Ai kapal hibar rek ka mana? Rek turun atuh maunya kaluhur tuluy sia teh. Na bensin beak mah lagrak nya. Urang mulai lieur ngajina. Sare teh keur hudang, maka bersyukur ketika masih dibangunkan. Kenapa dibangunkan? Karena waktu sholat sudah ditentukan. Nah Ustaz, hudang dikaitkan jeung sholat. Hudang teh keur sholat. Da teu nu sare mah moal mungkin sholat. Maka nu sare mah teu dihitung amal. Terus kumaha Ustaz mengimpi sholat? Aya saya seleket. Nu dimaksud ku Ustaz Yadi. Nya. Oke we, mun teu kaharti tanyakeun we. Ya. Jadi ieu teh hirup teh keur naon? Tadi urang nyen caption bari kieu. Udah ngopi belum? Teu ibadah, emang mana mau amawan? Ayo maut keur naon? Ari nyen imah keur imah lain. Nyen imah keur imah. Nyen imah mah keur urang. Nya. Paham teu? Ayo salat keur naon? Keur urang atuh. Lain keur Allah salat. Dalam bantu rugian orang tuh sholat ya, nurugi sah. Gitu, tante ilmu sebenarnya mangan siap tuh nggak dengi kenana. Ah liur anjing ah. Kan lo banu gitu. Mau menang ilmu tuh liur mah. Emang make handphone langsung gitu ngeunah liur heula tante. Hasil liur tante handphone teh. Mata ke seetik. Nu liur gara-gara handphonenya. Ada ini fatwa bijak ini. Bagaimana sikap sahabat tabi'in tabi'it dulu terhadap Quran? Jawaban ulama bijak pisan. Seperti umat muslim sekarang terhadap gadget. Akrabna sahabat tabi'in tabi'it kejeng pengikut nabi mah seakrab apa mereka terhadap Al-Quran? Jawabannya dibalik, seakrab umat muslim sekarang terhadap gadget. Ya, siga tinggalin naon mun tinggalin handphone tanya. Nah ini kan ilmu. Ilmu tadakkur, ilmu merenung. Oh, hirup teh pabeulit beungeut jeung beuteung. Asa maju padahal mun mundur maju ka ngeusan, tapi melongwe dunya nu rek ditinggalkeun, betul tidak? Maka engke dina surat Toha mun teu salah mah anu nya teh wala jangan sampai matamu kapincut bima aghfalna teh ningan. Fokusmu terganggu dengan keduniaan yang akan kamu tinggalkan di akhirat kamu jadi buta. Waqad kunta a'ma taningan. Dawuh lama ya Allah abdi teh teu lolong. Panon mah teu hateta. Mane teh poho maot. Nah, maka bekal kematian black pinter, kudu pinter. Dan ditanya di akhirat mah ngan hiji, lain harta unggul, tapi ma ilmu ka apa pengetahuanmu terhadap ilmu Muhammad. Ustaz mau melengkapi? Maka terkait dengan ilmu ini Allah dari surah Al-Mujadilah yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma minkum darajat. Jadi ada iman, ada ilmu. Nah, pentingnya ini karena ilmu tanpa iman itu akan pincang. Begitupun iman tanpa ilmu juga akan pincang juga. Karena itu sebelum berilmu maka beriman dulu. Banyak orang yang berilmu tapi kemudian ilmunya tidak mengantarkannya kepada kesalehannya, tapi malah justru mengantarkannya kepada kesesatannya. Pan kita mendengar sekarang ada kemarin-kemarin kan ada profesor, doktor, tapi kemudian percaya ke Kanjeng Dimasnya. Kanjeng Dimas itu. Itu karena apa? Karena ilmu tidak pernah dibarengi dengan iman. Maka sebelum belajar iman kita harus perkuat. Setelah iman apa? Ilmu. Setelah ilmu apa? Ilmu amal. Setelah amal apa? Keikhlasan dan terus. Tidak pernah ada kata untuk berhenti dalam belajar. Ya, bahkan ya Allah Rasul mengatakan minal mahdi ila lahdi, dari buayan sampai dengan liang lahat gitu. Artinya apa? Sampai darah titik penghabisan pun kita harus terus belajar. Para sahabat itu mencari ilmu di usia yang sangat tua. Itu masuk Islam di usia 50. Ya. Umar juga masuk Islam di usia 50, tapi itu tidak pernah menghalangi mereka untuk memiliki posisi dan kedudukan terbaik di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi sebelum nanya jawab, buka Al-Isra surah 17 ayat 36 37. Jangan sampai jadi jangan sampai jadi orang jahat. Kalimatnya auzubillasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ustadiyadi yang menerjemahkannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah engkau ikuti apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Jangan mengikuti apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Lain jelma pinter, plagiat mah tuturut mending lain jelma pinter. Yang disebut dalam istilah fikih itu taklid. Qabulu qaulin qaili wa la ta'lamu hujjatahu, mengikuti satu persoalan tapi tidak tahu alasan kenapa dia mengikuti itu. Maka kelompok kedua yang tadi mah dia tahu dirinya tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya tahu, orang tidur bangunkan. Ada kelompok kedua, dirinya tahu kalau dirinya tahu tapi dirinya enggak mau tahu kalau dirinya tahu. Nah, emang kelompok jelema memang tepeduli we kanu ilmu mung nyaho itu. Kelompok ketiga, dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu tapi dia mau tahu kalau dirinya tidak tahu, kita eta mah. Nah, kelompok nu kaopat ideal mah dirinya tahu kalau dirinya tahu tapi dirinya tahu kalau dirinya tahu, ya mah ahli ilmu tuturkeun. Kitu nyatanya opat kategori. Dieurnya, urang ieu dieur lah. Tanu penting wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tong nuturkeun hiji perkara tanpa ilmu. Anu reuas teh ningan, jo aya di garasi batur we. Gara-gara ngandelkeun lampu caang. Nah, ini ada quotes keren. Jadi mun hayang nu caang, cicingna dinu po. Kelebihan anu pernah baong, nyaho baong teh kumaha, tapi nu teu pernah baong, teu apa baong teh kumaha, maka nu bageur mah sok leuwih baong tibatan nu baong. Karena begini fenomena alamnya, kalau saya diam di tempat gelap, saya bisa melihat yang terang itu. Tapi kalau orang diam di tempat terang, daya lampu, nu kacaangana teh sakit tuh weh, teu bisa ningali ka nu poek. Untung aing pernah baong. Jadi bisa nyengserikeun nu baraong. Eh, maneh mah can sabaraha. Ini psikologi banget. Maka sing bijaknya, tayo pesana, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a, nona artinya Ustaz? Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu masulan. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua di akhirat menjadi riweuh ieu teh. Hijrahna teh karena naon? Terus kumaha cara memelihara hijrahna teh? Terus ada ayat selanjutnya Ustaz. Wala tamsi fil ardi marohan, dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Tuh, kaitan jeung ilmu maka ditu nanti jadi sombong ya. Hati-hati ya. Tong ngarasa pinter, kudu pinter ngarasa. Tong ngarasa bener, kudu bener ngarasa. Lalu apa Ustaz? Karena kenapa kita tidak boleh sombong? Innaka lan takhriqal ardo. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa menghancurkan bumi ini. Walan tablugol jibala tulan. Dan engkau tidak akan pernah bisa menghancurkan gunung-gunung itu juga. Jadi ilmu mana itu sakumaha sih? Renghancurkan dunia jika Yahudi. Mua bisa napi kanitah nukelo kayak mua bisa. Ya. Nu aya kabawa gelo kan. Leuwih gelo mana nu gelo? Pejeng nu nitah nu gelo. Yok. Setik deui sad. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan. Sungguh yang demikian itu kejelekannya di sisi Tuhanmu amat tidak disenangi. Tuh, nya ngeunah maca Quran mah tenang. Nyitong sieun ku nu gelo. Nya, da kaamanan mah aya di sisi Allah. Jadi nu ngancurkeun teh ilmu yang tidak dibarengi iman, maka syarat diangkat derajat teh balik deui kana caption urang Mujadilah ayat 11. Darajat diangkat teh lamun urangna memenuhi syarat. Hiji iman, dua ilmu. Bahaya lamun ilmu teu make iman. Tapi bahaya oge lamun iman teu make ilmu. Tah eta real, dua real yang tidak boleh putus. Maka Islam bagus kalau iman. Iman bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau ikhlas dalam mengamalkannya, ikhlas bagus kalau istighfar menjaga keikhlasan itu. Istighfar bagus kalau istiqomah. Istiqomah akan terjaga kalau isti'adah. La haula wala quwata illa billah. Heupeula sakitu bising lieur nya. Sok ayeuna mah supaya teu utah nya. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Ya, ada pengalaman, ada MC, pengalaman. MC mana MC teh? Sok, mana Mang Panda? Silakan. Ya, ada yang bertanya? Judulna euy. Yang di belakang. Saatnya curcol, mana, mana? Apapun temanya. Paling mana? Oh, akan sama di papaike. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Ustaz, nami Bagas di Jatinangor. Siap Gas. Bari tumaru Ustaz, jantan kan ku Indonesia banyak. Siap siap. Berkali-kali saya yakin gitu bahwa urusan dunia ini sangat melalaikan. Tapi mana Al-Qur'annya kayak gitu, lahwun walaib, betul itu. Tapi masih gak jarang gitu, selalu mendahulukan urusan dunia ketimbang akhirat. Nah yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya biar kita selalu mau berusaha untuk mengejar akhirat tapi tanpa melupakan dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala tansa nasibaka minad dunia. Mestinya terbalik. Jangan kau lupakan sebagian nasibmu di dunia. Dah kita mah diciptakan teh untuk akhirat sebenarnya mah, lain untuk dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja mati, wal akhiratu khairu wa abqa. Bagaimana Ustaz supaya kita tidak terjebak, selebihnya terciduk, ya harus bersikap terbaik. Karena dunia mah al-mulku ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tetap saya tidak akan bosan supaya tidak terjebak keduniaan, ingat mati. Ingat mati udah selesai. Ya, karena yang menciptakan dan menjadikan karahiyatul maut itu adalah hubud dunia. Mungkin Ustaz Yadi ada tambahan? Di hadis Rasul mengatakan ad-dunya mal'unun, dunia itu terlaknat. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha. Maka semua yang ada di dalamnya itu tercela juga. Illa kecuali, nah makanya ini, dunia itu akan menjadi sekedar senda gurau, akan menjadi sekedar permainan, akan tidak bernilai apa-apa, illa kecuali untuk siapa? Illa zikrubillah, kecuali orang yang senantiasa mengisi dunia ini dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, illa aliman, kecuali orang yang berilmu. Maka bagi orang yang berilmu, dunia itu tidak menjadi sia-sia. Au muta'aliman, atau orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah sedikit menambahkan Ustaz, nah kenapa di Quran itu Allah menyebut dunia itu yang pertama adalah la'ibun. Ya, karena para ulama di dalam tafsir mengatakan fase kehidupan manusia itu terbagi menjadi lima. Yang pertama adalah berdasarkan kategori dunia. Yang pertama dunia itu adalah laibun. Maka 8 tahun pertama manusia itu hanya sekedar main-main saja. Ya ke usia 1 tahun sampai ke dalam 8 tahun dan ulin. Ya ulin layangan, main kaleci. Nah yang kedua adalah 8 tahun kedua sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, lahun, senda gurau. Setelah main-main maka senda gurau, ke ABG kan gitu. Ini usia dari 8 sampai dengan 16. Yang ketiga, 8 ketiga itu adalah wazinatun, kan dunia itulah ibun, lahun, terus zinatun, perhiasan, kerbeki gak gaya ya, di usia 17 sampai dengan usia 24. Nah usia 24 sampai dengan 32, 8 tahun keempat, ini adalah masanya tafakhur, saling berbangga-bangga, boga pagawean, boga calon kan, dan seterusnya. Nah yang ketiga adalah 8 tahun kelima, itu adalah takasurun fil amwal wal banin. Maka fase kehidupan manusia itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran ketika menyifati dunia. Yang pertama adalah laibun, sekedar permainan. Yang kedua adalah senda gurau. Yang ketiga adalah perhiasan. Yang keempat adalah saling berbangga. Dan yang kelima adalah saling berlomba dalam mencari harta dan anak. Silakan, ada lagi? Nah ini pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari ini, kertas. Panda yang baca deh. Ustadz, seperti dijelaskan di surat An-Nur, wanita pezina tidak pantas untuk laki-laki yang baik. Ya intinya laki-laki soleh, perempuan soleh akan begitu ya. Tetapi apabila wanita ini taubat, bahkan sudah taubat dan mengakui dosa, berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, apa pantas mendapatkan laki-laki yang baik? Apakah Allah akan memaafkan dosa-dosanya? Wah, luar biasa. Kalau saya lebih memegang tidak berjanji karena takut mengingkari janji. Atau berjanji, kalau bohong, nya janji we mau bohong deh. Riweh ya. Taubatnya harus nasuha, karena Allah tidak pernah bisa melari dari janjinya. Fakultus takfiru rabbakum fa innahu kana ghafaro. Kalau sudah diampuni selesai, mau apa kamu? Orang punya latar tapi bisa mendapatkan harapan dengan janji Allah, lalu Allah menganjurkan orang itu beristighfar, lalu menerima taubatnya. Allah berikan apapun, termasuk originalitas. Orang baong ngamari, mun urang ngarubah akhlak, tiba-tiba Allah mere bonus, dibere awe nu saleha, tarima tong. Cuman tanya diri, pantes teh dibere nu saleha beungeut jiga kieu. Seseuh beungeut. Ya. Ini kan keren. Ustaz, seperti yang jelaskan di surat An-Nur, kalau wanita penjina tidak pantas dengan laki-laki yang baik. Tetapi apabila wanita penjina ini ingin taubat, bahkan sudah taubat dan mengakui dosa-dosanya, serta dia berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi, apa wanita ini pantas mendapatkan laki-laki yang baik, dan apa Allah akan memaafkan dosanya? Sudah, pantaskan diri dengan terus bertaubat, sehingga Allah memberikan yang terpantas untuk Anda. Dan Allah gak pernah tidur. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatoh. Iri, atau jangan merasa sendiri. Teh bab dosa mah, dan semua juga tidak ada yang steril dari dosa ya. Sok tinggal mau nggak kembali ke Allah. Maka cerita pertobatan ini luar biasa. Saya kemarin telepon sama anak Jakarta. Jadi beberapa hari ke depan saya ada di Jakarta semingguan, Bintaro di hire di rumahnya Ari Venita ya. Ada di beberapa masjid subuh berjamaah, doakan mereka jadi terfrekuensikan hidayah, jadi mau berhijrah. Anak Jakarta memang merindukan suasana kayak Bandung, lautan kajian ini. Makanya saya hajar ke Jakarta biiznillah. Yang akan saya bagi di sana apa tentang hijrah. Setiap orang suci punya masa lalu. Tiba-tiba ada bocoran. Ustaz, afal tetia Ivan kak. Tunggu kak diamin ke? Cek artis salah satu yang suka teleponan. Ustaz, dia lagi nyari calon, gebeg urang. Sanu teresep ka Tia Ivan ka atunya. Bener teh? Langsung di stalkingin. Wow, usianya 40 tahun. Mungkin teh? Wah, nu teu mungkin, brother. Ya, tapi nangis bebe aja kasih Teh Ani. Sok weh, si itu nabogohen. Seri weh urang teh. Wah, nu teu mungkin. Ya. Jadi ketika kita benar-benar tobatnya, apa sih yang enggak Allah kasih? Pengen apa? Dijamin janji Allah itu tidak akan ingkar. Karena maka sungguh-sungguh aja tobatnya. Nanti Allah kasih. Maka bicaranya gini, saya sering tanyakan, "Hai Allah, bisa tuh mere langsung?" Bisa. Ngan persoalannya, pantas tuh dibere langsung tak eta. Ya. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan baik kertas? Ada ini. Dari Astri Aminuddin Instagram itu ya. No. Parung Ponteng Tasikmalaya atau di mana dekat. Gimana cara menembus dosa orang tua yang kepada orang tua yang sudah meninggal? Mungkin dia punya dosanya mungkin ya. Nah, yang keduanya gimana biar makin keren dan pinter memilih pasangan, soalnya sering di PHP-in. Asli, asli tan lain orang tak asli tan. PHP-in asli. Bisa jadi itu kali-kali. Bagaimana membalas dosa kepada orang tua? Maka tidak ada balasan ya, karena sebaik-baiknya bagi orang tua itu adalah waladun sholihin yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Makanya siapapun yang sempat dulu pernah menyakiti orang tua, pernah menyakiti ayah dan ibu, maka sempatkan setiap selesai sholat membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Maka mudah-mudahan Allah merahmati, memberikan ampunan kepada orang tua kita atas dosa, atas doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk orang tua kita. Dalam hadis ada lagi, ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, maka bagaimana aku berbuat baik atau menyambungkan kebaikan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuaku?" Yang pertama, apabila orang tua memiliki kerabat yang senantiasa disilaturahim oleh orang tua kita, maka sambungkan silaturahimnya. Ya, orang tua punya tetangga, punya kerabat yang dulu orang tua kita sering berkunjung, maka teruskan silaturahim yang dulu pernah dijalin oleh orang tua kita. Yang kedua, doakan mereka. Maka tidak ada sesuatu pun yang melebihi kebaikan apapun untuk orang tua kita kecuali doa yang kita panjatkan. Muka dua naon? PHP, ayah bapak bisa depi ya mah. Bisa depi itu. ini perempuan hati-hati ya, perempuan tuh riskan terkena penyakit diabetes. Kenapa? Karena mereka sering diberikan janji-janji manis oleh kaum Adam. Ya di PHP-in. Geus nu teu PHP mah Allah. Mentana tong ka jelema jeung udang jelemana, geus deketan Allahna. Ya Allah minta yang terbaik untukku biar aku tidak sering di PHP-in da jodoh mah teu kudu teangan aslina. Nyamperkeun. Cenuk waktu ninggang mangsa nyamperkeun. Tapi kan kudu ikhtiar. Selama ikhtiarnya memakai cara Allah, insyaallah signifikan. Tapi ikhtiar, tapi lupa cara Allahnya. Terbukti banyak yang sudah menikah pun bercerai. Oke? Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Maka cintai aku karena Allah. Lupakan aku karena Allah. Maka kulupakan kamu dengan bismillah. Balikkan ame tetutung. Jadi kalau laki nusok nge-PHP AIN mah, nyatakan bahwa bismillah, aku lupakan kamu dengan bismillah. Entong kupinang kau dengan bismillah wae. Pohokun ge ku bismillah. Jadi mun inget wae, tong pernah panggih. Dan nu inget wae mah nu pernah panggih. Jadi tong sok nyiksa diri. Bagaimana biar keren dan pinter dapat pasangan yang pasti papai cek urang ge unggal lalaki, Kang bogoh teu? Kang bogoh. Pasti ada kepastian. Saya akan bilang ngisi di Robani. Ustaz, biar pengen cepat, bolehkah perempuan menyatakan sikap? Ayo Khadijah itu menyatakan sikap ke Rasulullah. Ame teu cangkeul. Sok, tayana balik ngaji cegatan di lawang Kang. Menindaklanjuti ide Ustaz Epi. Akang bogoh teu ka abdi? Pastilah. Nya minimal aki-aki lah. Ngantong rudet, tong rewel gitu. Ya, sok awat satu lagi nanti ada iklannya. Dari awat mangga yang mana tab? Sok kumaha pandawe. Yang belakangnya boleh ya. Kasihan tuh di belakang kerudung merah. Mangga mic-nya ke belakang punten Kang. Dioper ulah dianterkeun. Ah. Sok hoyong wae. Yang belakang ya. Yang jilbab merah biar saya enggak kelihatan. Oh ya ini live streaming YouTube ya. Makanya saya di belakang. Gitu. Mana teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfia dari Cileunyi. Mohon maaf dulu ya sebelumnya. Kan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya ya cewek yang suka pakai penutup wajah atau cadar. Terus ada seseorang yang pakai penutup wajah tapi masih suka posting di Instagram. Bilangnya hijrah, tapi masih pacaran. Apa hukum dari niat hijrahnya itu? Terima kasih. Hey, kamu tahu dia masih pacaran? Iya, teman saya sendiri. Saya jawabnya simpel aja sih. Tena naon kan? Nyatake lah, mewakili lah. Tapi lumayan. Cacak-cacak bobogohan wae make cadar. Ini masalah aurat ya. Jadi lamun urang cicing di nu poek teu make baju. Kumaha hukumna? Kan aib aurat mah penting teu ka cirinya. Ingat ya, sanajan di nu poek mongkleng, Allah mah hapaleun. Jeung eueuh gawe sia teh uulutuh di nu poek atunya. Tidak semua orang bercadar seperti itu. Ya. Jadi ada dari pertanyaan ini kompresi untuk jawaban itu. Ustaz, boleh enggak kelihatan aurat? Karena kan cadar itu kaitan dengan aurat. Ustaz, boleh enggak kelihatan aurat di rumah oleh muhrim? Eh, muhrim mah jelas mah suaminya. Suami boleh kelihatan semuanya. Tapi ini mah kelihatan aurat oleh muhrim, artinya ada batasan-batasan tertentu, misalnya pakai rok atau celana pendek, tapi ini muhrim anak misalkan. Ada di Quran surat An-Nur tuh muhrim teh saha wae. Iya, secara syariat boleh, tapi jangan lupakan adab. Aya awewe di ulu tuh di imahna keluargana ningali. Bae we da muhrim. Dan nepikeun ka muhrimna ge eraeun. Nya muhrimna wae eraeun. Bukan muhrim juga gitu. Nya. Atau ada analogi lain ge? Ah, da ain ini mah geus teu boga nafsu. Atau ini naon awewe nembong-nembong aurat ka aki-aki. Ah, da aki-aki mah geus teu boga nafsu, ceuk saha. tenapsu teh kasih nini. Nah ini persoalannya dijawab jangan dengan nafsu ya, punten. Ya, persoalannya ini teman saya sudah bercadar, tapi dia sendiri masih pacaran, cacakan bercadarnya, pacaran kene, mesti eta dibuka cadarna sa RW ka bogohna ge. Eta teh ditutupan bobogohan kene, komo mun teu ditutupnya. Jadi itu teh ikhtiar, doakan saja semoga proses hijrahnya benar-benar humble sempurna mencapai titik sempurna ya. Karena pertanyaannya klasik and unik, ya ke perjuangan ada buku dari Ustadz Abdul Rahim, yeah. Pengantar spesial ya untuk Usirah, yang mulai berhijrah, Muhammad Rasulullah from zero to hero. Terus tadi yang nanya laki-laki yang by mic ini ada metode isyarah 2 jam belajar cepat membaca Al-Quran. Sebentar nah. Ikut iklan dulu ya. Ini Ustaz Abdul Rahim, tolong ke depan. Lagi hadir Ustaz Abdul Rahim nu fit Ustaz Abi. Juara. Nah, saya ini ngarang. Nanti ada bedah buku ya di Braga, entah tanggal berapa saya lupa lagi. Tapi udah di iklan di Bookfair. Nanti mungkin Ustaz Yadi hadir, Ustaz Abdul Rahim hadir. Ada Ustaz siapa yang dari Al Hikmah? Ustaz Dudi Mutakin minta Bang Guna jadi Ustaz geser Ustaz. Kita akan berbagi hikmah nih. Saya tadi dibantu banyak teman-teman yang juara nih. Doakan Miracle of Voodoo yang covernya udah dibunculin tadi, udah keterima. Gambar bertato, orang bertato, nyabak cai, itu buku Miracle of Voodoo kita, ya. Terus The Ed Tapi Ngepret, 150 quotes-nya Ustaz Evi yang diambil dari Instagram, The Ed Tapi Ngepret, pemesannya juga sudah juara. Tong dibeli, ganti wae ongkos cetak nanya. Datang menang dagang di masjid mah. Nah yang ketiga, gapleh, gaul tapi soleh. Beliau yang mengumpulkan data-data, quotes-quotes, mempelajari, menginvestigasi. Coba Ustaz dikasih bocoran program begah bukunya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tiasa sharing, sareng bobotoh itu penyataannya. Bobotoh, insya Allah. Insya Allah langkung greget. Kajar Ustadz Evina margi ditambih sarang paket bedah bukuna Ustadz tadi pangitan Miracle of Voodoo subhanallah trust diet tapi ngepret insyaallah luar biasa tapi pangitan abdi ngadede kuat Ustadz Evi trust berapa halaman itu Ustadz? Kang Idam urusan teknis halaman teh berapa ya. Jadi di modifikasi trust di eksplorasi janten upami misalkan skala na punten misalkan kalau untuk level Jawa Barat bisalah pakai apa namanya balak genep misalkan terus apa lagi Ustaz teh ngabaso misalkan dan seterusnya balak genep teh naon Ustaz joga plehwe teh bangun akhlak generasi penerus. Ya, balak genep teh bangun akhlak generasi penerus. Kalau tadi naon ngabahas amal soleh dan seterusnya. Jadi kita eksplorasi idenya dari Ustadz Epi kita eksplorasi biar bisa lebih menasional. Jadi judul-judul kajian yang berkembang selama ini dengan racing kataan tapi jadi ada pesan-pesan moral. Pesan-pesan kebaikan daripada plesetan-plesetan itu seperti malam ini Black Panther itu ada direkam di buku itu ya, tapi baru sebagian mudah-mudahan ada jilid keduanya ya insyaallah insyaallah. Lalu Ustaz, terus perdana akan dibedah tanggal 5 Maret di pameran buku terbesar di Jawa Barat di Braga pameran buku Bandung tanggal 5 Maret insyaallah duetnya duet dahsyat duet seru dengan Ustaz Dudi Mutakin. Insyaallah pamfletnya sudah nyebar juga di medsos insyaallah. Ada yang waktu hadir saja. Iya, waktunya jam 3 setengah 4-an lah udah asar sampai sebelum maghrib insyaallah. Insyaallah tambah greget bocoran pengantin Ustaznya sekedik pengantin misalnya kalau tadi misalkan berbicara tentang ilmu berbicara tentang apa nah Ustadz sok menyinggung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Misalkan, nah, kita bikin dari penjelasan Ustadz itu kata plesetan yaitu Facebookan. Facebookan itu pentingkan selalu membuka Al-Quran. Nah, kalau misalkan kita bertanya kepada diri kita atau siapapun, kalau Al-Quran itu penting enggak? Al-Quran itu penting itu. Lamun penting pasti mentingkan ustadznya. Kalau penting pasti kita mentingkan waktunya, tenaganya ya seperti ini insyaallah. Semacam inovasi supaya kita lebih berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran misalkan. Kalau dari dulu, dari kecil kita diajarkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Terusnya, pangasanya, ustadznya. Masih yakin Al-Quran itu mukjizat? Kalau misalkan kita bandingkan dengan 7 keajaiban dunia, seperti apa? Contohnya, 7 keajaiban dunia itu naon wae nya? Kalau misalkan di Indonesia ada apa? Borobudur. Borobudur. Kalau di Paris? Menara Eiffel. Kalau di apalagi di Mesir? Pharaoh Sphinx. Kalau di apalagi di nah, yang unik ketika saya sedikit presentasi ini, kalau di Cina ada apa? Di Cina ada apa? Kalau yang tadi pertanyaannya kejawab, misalkan di Arab, di Mekah ada Ka'bah, di Mesir ada piramid. Di Mesir ada piramid. Kemudian di mana lagi, di Perancis sampai bisa menjawab. Nah, ketika ditanya kalau di Cina ada apa, rada bingung. Ternyata ada ibu-ibu dari belakang menjawab, "Aya waluh Cina Ustaz." Nah. Waluh Cina? Oh, benar. Bingung tah, rek disalahkeun da bener. Waluh. Benar. Jadi ekspresinya ketika kita melihat 7 keajaiban dunia itu pasti wow, pasti amazing. Ari urang kana Quran wow teu? Nah, benar. Ari urang kana Al-Quran amazing teu? Juara. Kalau misalkan kita yakin Al-Quran itu mukjizat, insyaallah magnet Ustadz Devi dan timnya setiap pengajian itu pasti seperti kita ke tempat 7 keajaiban itu yang mengundang penasaran dan pasti dikunjungi banyak orang. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Insyaallah kan seperti insya itu. Dan harapannya apa Ustadz dari dimunculkannya buku ini? Insyaallah kita kan selalu berdoa diantaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ustaz, setiap ulama terdahulu kalaupun kita tidak bisa mengikuti 100% istilah Ustaz malayadruku kuluhu layutraku, pasti meninggalkan karyanya Ustaznya. Jantan berkah. Jadi insyaallah selain sodakoh jariah dan waladin solin yadunlahu, insyaallah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita kuat-kuat Ustadz, sharing-sharing Ustadz dibukukan, insya Allah manfaatnya tahan lama, mucur and ngocor pahalana insya Allah buat mucur semuanya. Ngocor, ya. Berkah Ustadz, ya, semoga Ustadz panjang umur, amin. Berkah usia, dimudahkan rezeki ya. Beliau berjasa sekali ngumpulin, ngedata dari semua pajel yang tercecer tentang perjalanan dakwah kita. Alhamdulillah jadi buku, termasuk Ustadz Yadi juga mudah-mudahan diberkahkan ilmunya. Ya, saya dibantu hanya memunculkan judul saja Ustaz, jadi kenapa jeronan lagi juga kumahanya. Kemarin covernya dibantu sama Kang Bara yang kemarin bicara, dan istrinya alhamdulillah sudah resmi masuk Islam Ustaz. Istrinya sudah ngirim surat resmi bahwa pulang dari sini istrinya menyatakan masuk Islam. Alhamdulillah. Itulah dakwah. Tidak boleh mencerca tapi harus membela ya. Dilanjut ke pertanyaan Ustaz, jazakallah Ustaz, semoga tanggal 5 bisa hadir di Braga ya, Badar Asar ya. Saya dan Ustaz Rudi, Ustaz Yadi juga hadir mungkin di sana kalau ada waktu ya, termasuk Ustaz Abdul Rahim. Jazakallah Ustaz. Ya, amin wa iyyakum. Masih pertanyaan. Masih pertanyaan, Bang. Kurang 4 jam lagi. Itu yang tadi. Itu yang depan tadi udah ini. Bentar. Yang gini-gini. Itu dia. Bukan. Nah, yang depan. Bentar. Kirain itu udah selesai. Abdi, Ali mah ketinggal gendut, calik. Ada kira kan tata. Tawat. Yang jilbab hitam. Sok, mangga, neng, nami, kawit, tipe anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nopi, Ustaz dari Jatinangor. Ustaz, bagaimana hukum sholat wajib yang dulu kita tinggalkan? Kan kalau puasa itu ada kodo puasa. Bagaimana dengan sholat wajib? Apakah ada kodonya? Terus yang kedua, kan saat sujud itu paling dekat Allah itu dengan kita gitu kan. Nah di situ juga disarankan bahwa kita itu diperbanyak berdoa. Nah di dalam doa itu apakah hanya doa yang tercantum dalam Al-Quran apa bebas seperti permasalahan kita dengan bahasa kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So Ustaz ya, eta mik kan dia. Piki. Yang pertama, terkait dengan qada sholat. Ah, kudu diganti. Jadi tidak ada qada sholat, ya. Para ulama memang memberikan batasan. Jadi boleh kita mengganti sholat yang kita tinggalkan selama kita masih dalam hari yang sama, ya. Misalkan ya kasarean di subuh nepi ka isya. Ya misal pan gitu. Menhudang deui gitu deh tadi. Nah satu hari, nah itu para ulama masih membolehkan karena kita ingat kan gitu sholat apa yang kita tinggalkan. Tapi kalau sudah berhari-hari, apalagi karena kesengajaan gitu, itu tidak perlu qada gitu. Misalkan satu bulan tuh sholat gitunya, erek sabulanan sholat gitu. Nah itu dirapel gitu kan, teman-teman. Gitu. Karena kunna nu'maru anuk dia saum wala nuk dia sholat. Kita diperintahkan untuk mengqada saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Siapapun sholat yang terlewat, maka yang harus kita lakukan adalah tobat atas sholat yang kita tinggalkan. Ya, kifaratnya itu adalah dengan tobat gitu. Nah, kalau tidur, ya karena kan rufi al-qalam an salasin, diangkat kewajiban itu dari yang tiga. Tidur, maka tidak kena kewajiban kepada dia. Tapi kalau dia ingat, aduh ketinggalin ya di duhur, baru bangun isya, berarti kan yang terlewat asar dan maghrib. Ya kita ingat itu langsung sholat saja. Maka sholat hina dzakiro. Ketika dia ingat maka dia langsung sholat. Ya, jadi itu terkait dengan qada sholat. Nah, ya bagaimana doa apa aja yang harus dibaca? Boleh. Nah, akrobuma yakunul abdu bihi minas sholat. Yang paling dekat momen seorang hamba dengan robnya itu adalah sujud. Ketika sujud, fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di dalam sujud itu adalah doa. Maka boleh tidak kita membaca doa selain doa-doa maksurat yang diajarkan oleh Nabi? Atau boleh tidak kita membaca selain doa sujud, ya ketika dalam sholat? Boleh, tapi ulah ditarikin gitu. Ya Allah, Habib minta kebogoh, kadengion kunu gigirina, wantama riwah gitu. Tapi boleh kita menyatakan dalam hati berdoa, ya, dan itu boleh. Bahkan beberapa hadis mengatakan di sujud terakhir, itu boleh kita lebih panjang daripada sujud-sujud sebelumnya. Ustaz mangga. Sok mangga. Prit. Waduh tebih teh. Neng ieu nya geusnya. Jangan marah sih Neng, sok marah. Mik punten ka payeun. Oh iya, teu caket sok. Kawit nami, kawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Ustaz, saya mau bertanya. Apabila kalau saya aslinya dari Palembang, tinggalnya di Cibiru. Ustadz, saya mau bertanya, jika di suatu rumah itu ada memelihara seekor anjing, apakah benar pahala ibadahnya dan doanya tidak diterima? Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apabila sebuah rumah memelihara seekor anjing, apakah ibadahnya diterima dengan keberadaan anjing itu? Alis ya tuh anjing, jaya di maing. Anjing mau hukuman asup ke masjid ge. Ada anjing masuk masjid, nggak ada hukumnya. Nuh dihukum mah, nah anjing tak asup ke masjid. Saya nuh ngajakan anjing. Nya, sekali deh gera. Untung anjing antuk kasar, sing di hater. Gogok lah. Gogok mah soran amang. Aya ucing. Onta, anjing, asup ke masjid. Hukuman teu? Teu, nu dihukum nama. Nah, bet onta asup ke masjid. Anjing bet asup ke masjid. Marabot. Berarti si Mas No teu balik. Tak enak, anjing di mana teu dikukut atau asup sorangan. Yang ada saya pernah baca hadisnya mah, malaikat gak mau masuk. Lain teu diterima ibadah. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Tong boro malaikat nurek ngirim ge balik deui. Hah. Komo nu nagih mah. Ya. Jadi bab rahmat eta mah. Jauh dari rahmat. Tapi di sisi lain ada anjuran untuk memelihara anjing pemburu. Tapi itu kudu diteliti deh hadisnya teh. Sejauh mana kepentingan memelihara anjing itu gitu. Tapi ya saya mah lebih memilih karena rada ieu ka anjing mah nya. Lebih memilih mending tengukut anjing sama daripada ngukut anjing mending ngukut istri muda. Pugu pahalana eta mah. Hanya istri tua yang tidak masuk. Mohon, mending malaikat asup. Mohon, ya. Mohon, mohon. Ya, benar toh, Pak. Ya, sok rek ngukut anjing rek ngukut naon. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan diterima atau tidaknya, cuman rahmat Allah tidak berpihak. Malaikat rahmat satu kepada ada yang lukisan di rumahnya, tapi nanti ulama rame deh lukisan naon heula di. Da duit ge lukisannya. Aya nu ngaharamkeun lukisan tapi duit anger dibeulikeun. Eta lukisan. Nah, jadi hukum teh kudu tuntas. Ya. Di dieu pentingna Black Panther teh ulah terjebak dengan satu fatwa lalu resah lalu mengharamkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram atau belum jatuh kepada hukum haram. Maka hati-hati, hati-hatinya. Resiko hijrah mah ngejos. Nah, surat An-Nur teh tong ngarasa iman lamun can diuji, tong ngarasa geus berilmu lamun can paham. Karena kepahaman itu bisa jadi cek ieu mah kieu, bisa jadi dua-duana ge bener. Ulah ego ku pendapat sorangan, maka beda pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Yang menyebabkan perpecahan malah beda pendapat, tapi beda pendapatan. Oke. Okay. 5 menit nih karunya tadi tuh. Tadi saya nambahin sedikit tentang bab anjing, ada hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang memelihara anjing ya dan anjingnya itu bukan anjing pemburu atau penjaga ternak, maka akan dikurangi pahala darinya setiap hari itu 1 kirot. Anjing pemburu sama anjing penjaga ternak itu boleh gitu. Nah, akan dikurangi pahala setiap harinya itu 1 kirot. 1 kirot itu berapa? 1 kirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Tiap harinya 1 gunung Uhud. Ama urang geus aya can gunung Manglayang ge cantang tuh kemudian gunung Uhud ban gitu. Diopi ku anjing ama. Ya. Dan yang paling penting adalah terkait dengan pemeliharaan anjing itu adalah bagaimana ketika dia menjelati. Riwuh lah daripada ngukut anjing mah benar cukup sadepi lah. So. Sok resep-resep resep gak usah ngusah tek ya sok maka neng teh mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Jelita dari tadi di sini Pak Ustadz. Orang Pak Ustadz, mana? Orang mana? Cileunyi. Pak Ustadz, saya mau nanya, kan saya mau kuliah tujuannya untuk memperdalam ilmu, tapi orang tua saya melarang karena kalau kata si mama mah cewek mah ngapain kuliah, dah tungtung nama ka dapur deui, ka dapur deui. Nah, saya harus gimana Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cek cek. Taeta. Grogi grogi. Taeta nu jadi si mama nyarek kuliah. Waalaikumsalam. Ngomong wae salah. Memang banyak hal yang tidak dimengerti dalam kehidupan ini. Kenapa perempuan selalu diarahkan ke dapur dan jadi ibu rumah tangga itu harus jago masak. Padahal kan rumah tangga itu bukan rumah makan, ya. Tete-tete mitos, misteri nu atos-atos. Rek kuliah mah kuliah, we. Ya. Kan prosesnya sekarang kasusnya Ustaz, orang tua melarang. Loba ngadengekeun lagu Judika, we. Kamu skalanya, ya, neta. Walau mamamu tak suka, papamu juga melarang kuliah, weh. Ya. Walau dunia menolak kuliah, weh. Komo tujuannya rek nangan, ya? Mamah mah, zaman mana? Zaman oh, mungkin pemikirannya Belanda. Angger, weh. Perempuan mah ke dapur deh, ke dapur deh. Hey. Rumah tangga mah rata-rata dipicu perceraian itu lolobana masalah dapur. Masalah maka saya sepakat sama istri saya bikin rumah sekarang tong aya dapuran. Karena masalah rumah tangga mah munculnya sok di dapur cai teh. Geus we resehan. Sepakat teh Ani menyetujui. Siap ya. Nu penting ulah aya masalah dapurnya. Ini masalah rumah tangga mah bab dapur nya. Awas ah mitos eta mah. Ya kalau mama melarang alasannya tidak logik, sing pinter we ngalobina nya. Setuju tidak? Kege lunak sendiri. Oh nyorek we Ustaz geus dibere ieu ge bere we jus CTM. ke Cina Sare. Tah si Mama Sare urang kuliahnya. Sing cerdas lah. Da ai cerdas mah teu kudu kuliah. Hai Nabi kuliah teh. Nu cerdas sing soleh we. Nu soleh mah pasti pinter, tapi nu pinter minum tolak angin. Nyani judulna cocok Black Printer. Saya enggak kuliah. Tak sok nyeri hate tadi mau disebut LC. Ya, sok nyeri hate. No, saya Epi mah teh kuliah nyembae we atuh da teu udunan curan. Nu penting mah viral. Jujur we. Itu keberuntungan nyaho. Dan tekudu pinter atuh. Nu penting mah soleh. Orang soleh mah tekudu bengar. Nu penting berkah. Nu berkah mah pasti bengar gitu. Beda rebu ejeng baru. Maka selamat menempuh hidup Rabu isukannya. Kewe hidup baru mah. Jadi mun gogel ngajawab semuanya kalau Ustaz Epi semaunya. Baiknya datu ududannya. Itu saja, mudah-mudahan malam ini menjadi malam terindah. Jangan lupa mau tidur, wudu dulu. Karena tidur itu untuk bangun. Karena kenapa tidur untuk bangun? Karena waktu sholat sudah ditentukan. Maka bangunlah, lalu sholatlah. Ya, kumil laila ila qalila. Terus nanti akan kita bahas bahwa diri ini sudah dibeli sama Allah. Seberapa mahal kita, seberapa kuat kita memenuhi panggilan Allah. Jadi mau 15 menit sampai me adan urang geus wudu, tak eta harga urang. Ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ini doanya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. A'inni. A'inni. Bantu aku. Bantu aku. Ala dikrika. Ala dikrika. Untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika. Bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni. Dan memperbaiki. Ibadatika. Ibadah kami kepadamu. Rabbi, Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, ya Allah, zidni, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilman, ilmu, ilmu, warzukni, dan rizkikanlah kepadaku, pemahaman, fahman. La haula wa la quwata illa billahi lalil adim, Allah manfa'na bimalam tanah walim namayan fa'una wazidna ilman yan fa'una, Rabbana atina fid dunya hasanah, wapi akhirati hasanah wakina azabanna, Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tanggal 5 ikut bedah buku sugan we aya bonus buku gratisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ka jamaah sadayana jamaah Abbas hulu jeung tepang di ngopi di kantor Mingon Payun insyaallah mudah-mudahan dengan tema yang menarik dengan Ustaz Epi Effendi dan Ustaz